kita pelajari insyaallah pada malam hari ini berbunyi kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan terus-menerus. Apabila bumi diguncangkan terus-menerus. Ini lagi ngobrolin tentang kejadian apa ini? Hari kiamat. Ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya sedang membicarakan tentang hari kiamat. Ayat 20, kemudian ayat 19, ayat 18, ayat 17, itu sedang membahas tentang sifat-sifat buruk manusia. Misal, Allah berfirman, "Kalla balla tukrimunal yatim." Tidak memuliakan anak yatim. "Wala tahadduna ala ta'amil miskin." Enggak mau ngajak membantu orang miskin. "Wa ta'kuluna turatsa aklal lamma." Rakus makan harta. "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Berlebihan dalam mencintai dunia. Apa hubungannya antara perilaku-perilaku buruk manusia dengan hari kiamat? Kok ujuk-ujuk pembahasannya berpindah kepada cerita tentang hari kiamat? Padahal sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang membahas berbagai perilaku buruk manusia. Terus apa korelasinya? Tahu-tahu berpindah pembahasan tentang hari kiamat. Sebelum kita jawab, masih ingat. Di awal surat ayat ke-6, ke-7, ke-8. Allah menyebutkan kisah tentang tiga kaum. Masih ingat kaum apa saja? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum apa? Ad. Terus kaum? Wathamudal ladhina jabus sahrabil wat. Kaum apa? Terus wa fir'aun dzil autad. Tiga kaum. Allah ceritakan di awal surat ini tentang tiga kaum. Kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Fir'aun. Allah ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada tiga kaum ini karena tiga kaum ini berperilaku buruk di muka bumi. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala membawakan kisah umat-umat terdahulu yang diazab karena perilaku buruk mereka agar diambil pelajaran oleh orang-orang yang hidup sesudah mereka. Bahwa kalau kalian tidak juga meninggalkan perilaku buruk, maka kalian akan mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Sa'ad, Tsamud, dan Fir'aun. Akan tetapi ada sebagian manusia dikasih cerita seperti itu enggak ngefek. Enggak ngefek gue apa? Orang ngaruh. Kira-kira kenapa orang ngaruh? Ya, ada yang mengatakan gue kan anu dongeng. Ada yang mengatakan gue tuli mien. Itu kan dahulu. Buktinya sekarang banyak bangsa-bangsa yang melegalkan LGBT aman-aman baik. Berarti kisahnya Nabi Lut itu dongeng. Itu cuma cerita-cerita bohong saja. Maka untuk menangani manusia-manusia seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala bawakan ayat 21 dan seterusnya. Bahwa seandainya ada manusia-manusia yang berbuat keburukan di muka bumi ini, kok tidak diazab? Atau mungkin lebih tepatnya bukan tidak, tapi nopo? Belum. Kok belum diazab? Itu bukan berarti mereka aman-aman saja. Karena sejatinya azab yang terbesar adalah azab yang akan dihadapi kapan? Pada hari kiamat. Saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab yang terbesar. Kalau toh ada manusia-manusia yang luput dari azab di dunia, maka sungguh mereka tidak akan luput dari azab di akhirat. Kalau ada orang bisa menyuap hakim di dunia sehingga dia tidak dipenjara, maka ketahuilah bahwa hakim di akhirat tidak bisa disuap. Seandainya Anda bisa berkelit dari vonis penjara di dunia karena pinternya bersilat lidah, karena pinternya memutarbalikkan fakta, ketahuilah nanti pada hari kiamat mulutmu akan dikunci. Yang akan ngomong adalah tangan, mata, telinga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulutnya dikunci, yang ngomong tangan sama kaki. Maka keimanan kepada adanya hari kiamat ini prinsip. Sehingga di dalam agama kita, keimanan tentang hari kiamat ini dimasukkan dalam rukun iman. Wonten pinten? 6. Iman kepada hari kiamat nomor pinten? Nomor pinten? Nomor 5. Wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Watu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kelima adalah iman dengan hari akhir. Ini prinsip. Kalau ada yang enggak percaya hari kiamat gimana? Dikasih cerita tentang umat-umat terdahulu yang disiksa, ora percaya. Diingatkan dengan siksa hari kiamat, ora percaya. Si kepriwe ki wong, kudune diapakaken iki? Diceritakan tentang surga neraka, katanya ramalan masa depan. Jerene hoax. Ki ngawur ki wong. Kan kita enggak pernah ngelihat. Apa kudu ndeleng dhisik ben percaya? Keimanan tentang adanya hari kiamat itu harga mati di dalam agama kita. Walaupun kita belum pernah melihat. Karena yang mengabarkan kepada kita tentang adanya hari kiamat tersebut yang tidak pernah berbohong dan maha jujur. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau yang menyampaikan adalah orang yang suka menyebarkan hoax. Itu lain masalah. Tapi yang mengabarkan kepada kita tentang adanya hari kiamat, tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya hari pembalasan adalah Allah Al-Haq yang maha jujur, yang maha benar, yang tidak pernah berbohong dan berdusta. Dan itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim, kitab yang tidak ada kesalahan sedikit pun, secuil pun. Kecuali kalau berita itu disampaikan dukun. Kok bisa ramalan ke priwe gitu? Hari kiamat kok ramalan? Emang yang menyampaikan dukun apa? Yang menyampaikan paranormal apa? Di primbon apa? Ini dalam Al-Quran. Kitab yang tidak ada salah sedikit pun di dalamnya. Jadi keimanan tentang adanya hari kiamat itu prinsip di dalam agama kita. Dan tidak bisa ditawar. Harga mati. Bukan harga hidup. Gak bisa ditawar-tawar. Mati sudah. Harus beriman. Dan keimanan tentang hari akhir inilah salah satu motivasi terbesar kenapa kita mau baik. Kenapa yang buruk kita tinggalkan di dunia ini. Salah satu motivasi terbesar kita untuk mau berbuat baik. Yang buruk-buruk kita tinggalkan. Salah satu motivasinya adalah karena kita percaya tentang adanya hari kiamat. Bahwa orang yang baik akan diganjar dengan surga. Orang yang berbuat jahat akan diganjar dengan neraka. Ini salah satu yang mendorong kita. Makanya betapa banyak hadis-hadis yang berisikan perintah untuk berbuat kebaikan diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tetangganya. Dalam hadis lain, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Motivasinya apa? Percaya Allah, percaya hari kiamat. Maka perhatikan, orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, lihat perilakunya. Gak peduli halal, haram. Gak peduli baik, buruk. Gak peduli etis, tidak etis. Halal, haram. Kadal be, diuntal. Sampai kadal saja diuntal. Gak peduli halal, haram. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Dalam surat Muhammad ayat 12. Surat apa? Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru. Dan orang-orang kafir. Yatamatta'una. Mereka bersenang-senang. Wayakuluna. Dan mereka menghabiskan umurnya untuk makan dan makan. Kama ta'kulul an'am. Seperti hewan ternak makan. Makan boleh gak? Boleh gak? Boleh. Yang tidak boleh? Makan seperti hewan ternak. Makannya hewan ternak kepriwe? Mangan baik. Apa jenengan orang mangan baik? Kan kita juga makan terus. Kita kan juga makan terus. Jenengan kan dahar terus. Terus apa bedanya? Ya gak peduli halal, haram. Karena memang mereka tidak punya akal. Sehingga kalau ada ayam nyucuki, tanduran yang jenengan, ya jenengan ini orang duwe akal kon kepriwe. Kecuali kalau manusia. Ya. Tidak lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir mereka bersenang-senang makan seperti makannya binatang ternak. Wan naru maswallahum. tempat kembalinya mereka kelak adalah an-nar. Napa an-nar? Neraka. Kenapa mereka bisa berperilaku seperti itu? Karena mereka enggak percaya hari kiamat. Dalam ayat lain, dalam surat Al-Mu'minun ayat 37. Surat apa? Al-Mu'minun ayat 37. Allah berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya." Kehidupan itu cuma sekali. Kehidupan di dunia. Ini kata mereka ya. "In hiya illa hayatuna dunya." Kami itu hidup cuma sekali di dunia saja. "Wa ma nahnu bimab'utsin." Dan kami nanti pada hari kiamat enggak akan dibangkitkan. Nek wis mati ya wis. Itu menurut orang kafir. Makanya perilakunya seperti yang tadi disebutkan dalam surat Muhammad ayat 12. Dan orang yang beriman harus beda. Orang yang beriman perilakunya harus beda. Karena orang yang beriman percaya dengan hari kiamat. Makanya Allah bercerita dalam surat Al-Fajr ayat 21. "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Dukkat itu artinya digoyang. Jadi bumi nanti itu akan digoyang. Sekali saja. "Dukkatil ardu dakkan dakka." Digoyang terus menerus. Ini mirip seperti surat Az-Zalzalah ayat pertama. Napa? "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Ketika bumi digoyang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goyangan goncangan yang hebat. Dan goncangan itu tidak akan berhenti kecuali setelah apa yang ada di atas muka bumi ini hancur luluh lantak. Berita tentang gempa yang menimpa saudara kita di Lombok saja sudah membuat bulu kuduk kita merinding. Padahal gempa 2 menit berhenti, besoknya lagi sekian. Apa yang hancur? Rumah, masjid, ya, jembatan, jalan. Nanti pada hari kiamat, setiap sesuatu yang tinggi di muka bumi akan hancur. Jangankan rumah, gunung saja. Hancur, hancur, sampai rata. Maka kondisi saat itu sangat menyeramkan. Sehingga manusia yang tersisa di muka bumi saat hari kiamat terjadi, itu mereka itu saking ngerinya dengan kondisi yang ada, sampai mereka seperti orang mabok. Kelimpungan, bingung, dan seterusnya. Allah ceritakan itu dalam surat Al-Hajj ayat 1-2. Surat apa? Al-Hajj ayat 1-2. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasuttaqu rabbakum." Wahai para manusia, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Sungguh goncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Jadi kalau sekarang kita dengar ada gempa 8 skala Richter, bahkan 10 skala Richter, itu skalanya sudah enggak ada hari itu. Sudah hancur duluan, enggak cukup untuk mengukur berapa skalanya. Makanya di sini katakan syai'un 'adzim, besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Andaikan engkau melihat hari kiamat saat itu, setiap ibu yang punya bayi yang dia susui, maka ibu tersebut akan melupakan bayinya. Mana ada sekarang ada gempa yang dipegang siapa? Pasti anaknya. Yang dia ingat pertama kali anak yang ada di dekapannya. Bahkan seorang ibu rela untuk mati demi untuk melindungi anaknya. Betapa sering kita temukan korban di tengah, di bawah reruntuhan bangunan, bayi itu masih didekap oleh ibunya. Ketika kejadian Merapi juga seperti itu. Sebesar-besarnya musibah, sebesar-besarnya kejadian, entah itu banjir, entah itu kebakaran, entah itu gunung meletus, ibu itu tetap akan melindungi anaknya. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, saking mengerikannya, sampai ibu yang menyusui bayinya pun akan meninggalkan bayinya. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Setiap ibu yang masih mengandung gugur semuanya. Bayinya gugur. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى. Dan kamu akan lihat manusia pada saat itu seperti orang mabok. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Padahal mereka tidak mabok. Terus kenapa kayak orang mabok? وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Karena siksaan atau azab Allah saat itu sangat mengerikan. Surat Nabawaw. Al-Hajj ayat 1-2. Sehingga karena goncangan itu enggak pernah berhenti, seperkasa gunung pun akan hancur. Bukan hanya meletus, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَسُيِّرَتِلْ جِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Gunung-gunung itu akan dicabut dari bumi, sehingga gunung-gunung tersebut berhamburan seperti Fata Morgana. Surat nomor itu? An-Naba, ayat 20. Gunung-gunung dicabut, apalagi rumah. Gunung saja hancur berantakan, apalagi rumah. Terus laut gimana Ustaz? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laut itu ditumpahkan. Laut itu diluapkan oleh Allah. Sehingga seluruh laut menjadi satu. Allah berfirman, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Dan ingatlah ketika hari kiamat nanti laut akan dibeludakkan oleh Allah. Akan diluapkan oleh Allah dalam surat Al-Infitar ayat berapa? Ayat 3. Pendek kata semuanya rata, serata-ratanya. Dan saat itu bumi terbelah dan isi yang ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan pada hari itu bumi akan mengeluarkan isinya. Apa isinya bumi? Nikel, emas, perak, timah, batu bara. Apa yang dikeluarkan? Ada sebagian ulama menafsirkan harta yang terpendam di dalam bumi. Ada sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Tapi banyak ulama menafsirkan yang dimaksud adalah mayat-mayat yang ada di dalam bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Pada saat itu bumi akan mengeluarkan isinya. Isinya adalah mayat-mayat yang sudah terpendam di situ. Mayat yang dikubur sejak berapa tahun yang lalu? Sejak pertama kali ada bumi. Sejak pertama kali ada bumi, dan sejak pertama kali ada mayat yang dikubur di muka bumi ini, itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan semuanya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Surat apa? Hah? Surat Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak tahu bagaimana nanti apa yang ada di kuburan itu dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ustaz, kan sudah lama Ustaz, kok bisa bangkit lagi? Inilah cara orang-orang Quraisy menghina Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan nanti pada hari kiamat kita semuanya akan dibangkitkan, maka mereka menghina Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surat Yasin, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah kata mereka yang bisa membangkitkan tulang yang sudah lapuk? Jadi mereka datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang musyrikin Quraisy, dengan membawa tulang yang sudah lapuk. Kemudian di depan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menghina Nabi kita SAW dengan meremes, ya, meremukkan apa? Tulang. Siapa yang bisa membangkitkan tulang yang seperti ini? Terus dijawab sama Allah, apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkan adalah yang bisa menciptakan tulang itu padahal dulunya tidak ada. Lebih sulit mana mengembalikan sesuatu yang pernah ada atau bikin sesuatu yang dulunya enggak ada? Sulit mana? Saya ulangi. Lebih sulit mana? Mengembalikan sesuatu yang pernah ada atau membuat sesuatu yang dulunya enggak ada? Lebih sulit membuat sesuatu yang dulunya enggak ada. Itu pun Allah bisa. Apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Allah bisa menciptakan kita padahal dahulu kita tidak ada. Apalagi sekedar mengembalikan kita yang pernah ada. Gampang sekali buat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, terus Ustaz, kalau ada manusia tenggelam di laut, dimakan sama ikan. Ikannya kemudian dijala sama nelayan. Terus ikannya digoreng, dimakan lagi sama manusia. Setelah itu manusianya nun sewu BAB. Terus BAB ini dipangan lele, lele ini dipangan manusia. Gue kepriwe, gue Ustaz. Oke. Itu kan bukan tugasnya jenengan. Kok pusing? Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun. Jadi maka akan terjadi. Itu sangat mudah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan masih hidup saat itu, dibangkitkan dalam keadaan hidup, maka dia bertanya, wa qalal insanu ma laha. Ada apa ini? Maksudnya adalah akan ada hari pembalasan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bangkit dalam keadaan gembira karena menjemput ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kebaikan kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.